Kesehatan Nadi Santosa dalam Business Wisdom. Mitra bisnis, saya hidup dengan tidak lepas dari komputer ya. Mulai dari internet, email, bekerja semuanya di depan komputer. Satu hal yang saya tidak suka adalah gambaran hourglass, yaitu jam waktu itu yang berputar di mana ada pasirnya turun, berputar-putar sambil kita harus menunggu ya. Saya berpikir satu saat, sebetulnya apa sih jam waktu itu? Di mana pasir itu melewati lubang tengah gelas yang perlahan-lahan turun ke bawah ya. Sampai dari atas habis lalu berputar. Ini dipakai oleh window untuk silakan menanti begitu ya. Coba tunggu sebentar. Nah saya berpikir sesaat bahwa sebenarnya gambar jam waktu itu yang pasirnya melewati gelas kaca dari atas turun ke bawah itu melambangkan waktu yang kita lewati dalam kehidupan kita. Dan betapapun kita goyang kalau Anda pernah punya barangnya ya, itu tetap jalannya akan turun dengan konsisten dengan kecepatan yang relatif sama, sedikit demi sedikit turun ya. Walaupun Anda suruh dari atas cepatan turun tidak bisa. Ini melambangkan pekerjaan kita dalam kehidupan sehari-hari. Anda mau selesaikan 10 pekerjaan sekaligus tidak bisa, harus satu demi satu sampai yang atas semua tuntas. Nah saya berpikir sesaat bahwa manusia itu sebetulnya dalam perjalanan kehidupannya seperti sebuah jam waktu yang sangat besar, di mana ada sebuah lubang dan pasir kita atau waktu kita mengalir dengan sebuah kecepatan yang konstan. Dan waktu atau pasir-pasir itu mungkin melambangkan pekerjaan yang kita lakukan. Kalau kita menganggur, tidak menghasilkan apa-apa. Tapi kalau kita melakukan sesuatu, maka dengan kecepatan yang tetap sama dan konstan, karena itu adalah waktu kita yang konstan, maka kita sekian saat akan semakin lebih berhasil lagi ketika melewati waktu kita mengerjakan sesuatu yang berguna bagi kesuksesan kita. Bayangkan bahwa apa yang lewat itu adalah pekerjaan yang Anda kerjakan. Fokus pada pekerjaan Anda saat ini. Perhatikan bahwa apakah pekerjaan yang Anda pilih sekarang ini adalah pekerjaan yang akan membawa kesuksesan Anda di masa yang akan datang, ataukah sebuah pekerjaan yang sebetulnya tidak perlu Anda lakukan sama sekali. Mitra bisnis, saya Tanadi Santoso dengan Business Wisdom. Sukses selalu untuk Anda.